بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخواتي في الله، حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim, memasuki ayat 32 dari surat Abasa. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Setelah beberapa ayat sebelumnya Allah sebutkan beberapa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, ditumbuhkannya berbagai macam biji-bijian, buah-buahan, anggur, zaitun, korma, dan berbagai macam kebun yang ada. Lalu Allah katakan, semua itu mata'al lakum wa li'an'amikum. Semua itu sebagai hidangan makan untuk kalian dan juga untuk binatang ternak kalian dalam kehidupan dunia ini sampai yaumul qiyamah kelak. Lalu Allah katakan, fa idza ja'atis sakhah. As-sakhah, kata Ibn Abbas, salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Allah sebutkan itu untuk mengingatkan hambanya. Allah sebutkan agar mereka takut terhadapnya, sehingga bisa mempersiapkan untuk bekal mereka selamat di hari kiamat tersebut. Kata Ibnu Jarir At-Tabari As-Sakhah, mungkin dinamakan demikian hari kiamat karena itu nama dari tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala di hari akhir, suara tiupan itu dinamakan Sakhah. Makanya kata Imam Baghawi, Sakhah, nah ini suara keras yang terdengar di hari kiamat tersebut. Lafaz Sakhah artinya suara yang begitu peka, keras, di mana telinga tidak akan mampu mendengarnya, hampir-hampir akan membuat tuli pecah telinga ketika mendengarnya. Itulah makna sokoh. Dan itu terjadi hanya pada hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari di mana kejadian di hari itu, orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari bapaknya dan juga ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya maupun anak-anaknya. Artinya dalam keadaan dia melihat mereka semua, tapi lari dari mereka, menjauh dari orang-orang tersebut yang merupakan orang terdekatnya selama dalam kehidupan dunia. Itu semua dia lakukan, lari menjauh karena dahsyatnya hari itu, karena sangat menakutkannya hari tersebut. Kata Imam Ikrimah, di mana di hari itu seseorang bertemu dengan istrinya, maka dia katakan kepadanya, wahai fulana, siapakah suamimu? Jawab wanita ini, engkau adalah suamiku dan sebaik-baik suamiku selama dalam kehidupan dunia. Dipuji-puji oleh sang istri, maka dia katakan, aku meminta kepadamu satu kebaikan saja, agar aku bisa selamat di hari ini dari perkara yang sangat menakutkan sebagaimana engkau lihat. Kata sang istri, betapa mudahnya permintaan yang kamu inginkan, tetapi betapa beratnya untuk aku lakukan itu kepadamu. Artinya masing-masing orang membutuhkan kebaikan itu untuk menyelamatkan dirinya. Hatta seorang istri pun berat dan tidak ingin memberikan kebaikannya satu pun kepada orang terdekatnya, orang tercinta yang ada pada dirinya, itu suaminya. Begitu pula saat dia bertemu dengan anaknya, dengan saudaranya. Yauma yaghfirul mar'u min akhihi. Dalam hadis, ketika Rasulullah SAW sebutkan umat manusia berduyun-duyun datang kepada para nabi, ulul azmi minar rusul, meminta untuk mereka menghadap Allah, meminta kepada Allah agar mempercepat hisab. Karena manusia sangat lama menunggu hisab, kedatangan Allah untuk hisab dan jaza. Lama sekali disebutkan mereka di mahsyar menunggu itu. Maka mereka meminta kepada para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW agar menghadap Allah dan agar mempercepat hisab, meminta kepada Allah untuk mempercepat hisab. Tapi semua nabi-nabi itu alaihi wassalam menjawab, nafsi, nafsi, cukuplah diriku, cukuplah diriku. Ini sibuk dengan diri mereka sendiri untuk menyelamatkan dirinya, karena kata mereka Allah sangat murka di hari ini, kemurkaan yang belum pernah Allah semurka ini dan tidak akan lagi Allah murka seperti ini. Cukup diriku, hanya diriku ingin selamat untuk menyelamatkan diriku di hari ini. Sampai Isa alaihi salam, beliau ketika juga didatangi dan diminta hal yang sama, beliau katakan, yauma yaghfirul mar'u min akhihi. Ketika Allah sebutkan hari di mana orang lari menjauh dari saudaranya, dari ayah, ibunya, dari istri dan anaknya, masing-masing ingin menyelamatkan dirinya. Semua nabi menyebutkan kesalahan yang pernah mereka lakukan sehingga tidak berani menghadap Allah, malu, takut kepada Allah di hari itu untuk memberi syafaat kepada umat manusia untuk mempercepat hisab. Dan itu syafaat uzma. Masing-masing sebut kesalahannya, pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Nabi Musa menyebutkan aku pernah membunuh orang yang padahal aku tidak diperintah untuk membunuhnya, menunjukkan pembunuhan perkara besar, nyawa, bahkan kalaupun itu orang kafir, enggak semena-mena kemudian dibunuh. Dan itu disesali oleh Nabi Musa. Ma'ruf kisahnya, kita tahu, ketika dimintai tolong, maka dengan sekali pukul, mati itu orang dari orangnya Fir'aun. Dan itu membuat beliau menyesal dan takut untuk menghadap Allah karenanya. Bahkan Isa pun menolak, padahal beliau tidak menyebutkan ada dosa yang atau kesalahan yang pernah beliau lakukan, tapi karena sangat menakutkannya hari itu, beliau pun menolak, sampai kemudian Rasulullah SAW yang menyanggupi itu, beliau datang kepada Allah, beliau sujud, beliau banyak puji, banyak muliakan Allah. Al-Hadid sampai kemudian meminta agar Allah percepat hisab, sehingga Allah percepat hisab setelah itu. Asyahid, orang pada ketakutan, bahkan para nabi, manusia termulia, alaihimussalam. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang di hari itu sibuk, ada pada kesibukan, menyibukkan dirinya sehingga tidak sempat berpikir tentang orang lain. Cukup kesibukan pada dirinya untuk bisa selamat di hari itu sudah sangat menyibukkan dirinya. Diriwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sebutkan, tuhsyarun nas wa yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan buhma. Manusia dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan hufat, tanpa alas kaki, urat, telanjang, tanpa sehelai benang pada tubuhnya, ghurlan, dalam keadaan mereka belum dikhitan, buhma, dalam keadaan tidak membawa apa-apa sama sekali. Dan seperti itu, awal mereka diciptakan, maka seperti itu pula mereka dikembalikan di hari kiamat. Ya, awal mereka diciptakan lahir dari rahim ibunya dalam keadaan dia telanjang, tanpa sehelai benang, tidak beralas kaki, belum dikhitan, dan tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, cabang bayi. Seperti itu ciptaan dia pertama kali, maka ketika dikembalikan di mahsyar, seperti itu pula kondisinya. Makanya ketika Aisyah tanyakan ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, awa yara ba'duna aurata ba'd. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin masing-masing orang akan melihat aurat yang lain, yang telanjang pula disebut. Maka Rasul katakan, ma ashghalahu anin nadhar, betapa sibuknya orang untuk bisa melihat. Artinya kesibukan mereka memikirkan bagaimana dirinya bisa selamat dari murka Allah, dari adab, itu sangat menyibukkan dia sehingga enggak akan sempat. Enggak ada waktu berpikir untuk melihat fulan telanjang, fulana telanjang. Sibuk bagaimana memikirkan dirinya bisa selamat. Enggak ada waktu atau enggak ada kesempatan berpikir untuk bisa melihat orang lain yang akan peduli. Orang mau telanjang, mau apa, enggak ada dalam benak dia. Satu-satunya yang ada dalam pikirannya, bagaimana aku bisa selamat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Demikian makna ayat ketika Allah sebutkan kondisi dan keberadaan yaumul qiyamah, lalu Allah katakan wujuhun yauma idzin musfirah dahikatun mustabshirah. Allah sebutkan terbaginya umat manusia secara umum menjadi dua bagian. Ada satu kelompok orang-orang yang Allah sebutkan wajah mereka di hari itu musfirah. Musfirah artinya terang benderang. Wajah-wajah mereka bercahaya, cemerlang. Dahikatun mustabsyirah. Dahikah, mereka tersenyum. Hal itu karena bahagianya mereka. Dan itu tampak senyum di wajah mereka karena mereka bahagia, tenang. Mereka seperti itu karena hati mereka dalam keadaan bahagia, penuh ketenangan. Dan merekalah ahlul jannah dari kalangan mukminin. Dahikatun mustabsyirah, penuh kebahagiaan, penuh ketenangan, dan itu dari hatinya. Ini satu kelompok. Wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Di mana wajah mereka di hari itu gelap, hitam, masallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah katakan yuljimul kafir al-araq al-irq thumma taqa'ul ghubarah ala wujuhihim. Orang kafir di hari itu tenggelam pada keringatnya sendiri dan wajah mereka dalam keadaan hitam kelam. Kata Ibn Abbas, tarhaquha qatarah, wajah itu dipenuhi dengan kegelapan, ketakutan yang sangat. Ulaika humul kafaratul fajarah, dan mereka itulah orang-orang kafir. Kafir dan fajir, amalan mereka amalan fajir, penuh dengan kefajiran, penuh dengan kerusakan dan maksiat. Dan seperti Allah katakan di ayat lain di surat Nuh, mereka itu wala yalidu illa fajiran kafara. Karena dia fajir, kafir, tidak melahirkan kecuali generasi setelah dia juga adalah generasi yang fajir, kafir. Sehingga dua kelompok manusia yang ada di hari tersebut demikian adanya. Mukminin bercahaya, bersih, cemerlang wajahnya. Kufar, fajarah, gelap, hitam wajah mereka. Seperti Allah sebutkan di ayat lain, yauma taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh. Di hari ada wajah yang putih bersih, cemerlang, ada yang hitam, kelam, gelap wajahnya. Sebagaimana Mufassirin katakan, yang putih, yang bersih wajahnya adalah mereka yang mukminin, ahlus sunnah, yang selama hidup di atas sunnah rasulnya, akidahnya, ibadahnya. Adapun yang hitam, yang kelam adalah wajah ahlul bid'ah, yang selama hidupnya berada di atas kesesatan, kebid'ahan dalam akidahnya maupun dalam amal ibadahnya. Allah ancam, seperti Allah sebutkan di surat Ali Imran. Demikian ayat-ayat Allah sebutkan sebagai peringatan kepada mukminin. Tentunya tidaklah diperingatkan kecuali agar mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagaimana orang pernah datang tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Rasul tidak menjawab, tapi Rasul balik tanya kepadanya, kalau mada adadalah, apa yang kamu sudah persiapkan untuknya? Karena itu yang lebih penting, yang semestinya dia tanyakan, apa yang perlu saya persiapkan untuk kiamat? Harapun kapan waktunya, kapan terjadi, tidak penting, dan kamu tidak akan bisa tahu itu. Allah sembunyikan ilmunya, hanya Allah yang tahu. Tapi yang terpenting adalah persiapanmu. Apa bekal yang akan kamu bawa bersamamu untuk hari tersebut. Dan itu yang disebut dengan jawabul hakim. Kadang kita menjawab kepada orang yang bertanya bukan seperti yang dia tanyakan, ketika memang itu yang lebih penting, itu yang lebih perlu bagi dia. Adapun pertanyaan dia nggak ada gunanya untuk dijawab. Ala kulli hal, demikian Rasulullah SAW menyebutkan, sehingga bagi seorang hamba untuk mempersiapkan segala sesuatunya selagi dia hidup di dunia. Umur masih Allah berikan padanya, sehingga kesempatan terbuka lebar baginya selama dia hidup. Selama dia belum nazak, sebelum dia sakaratul maut, atau sebelum hari kiamat itu tiba, sebelum terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, maka manusia masih punya kesempatan. Allah tunda, Allah tunda, Allah beri waktu baginya. Tapi kebanyakan manusia ironisnya dalam keadaan lalai. Makanya disebutkan dalam asar Sufyan Tsauri, An-nas niyam fa idza matu istayqadhu. Manusia itu tertidur selama hidup. Artinya dalam keadaan lalai, gak peduli dan gak ada persiapan, gak ada kesadarannya bahwa dia akan mati, dia akan dibangkitkan. Ada tanggung jawab, ada hisab, jaza, mahsyar. Orang semua tertidur lalai dari itu semua. Begitu dia mati, dia akan terbangun. Dan begitu mati, dia akan sadar. Sekarang di hadapannya jannah wa nar. Makanya dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW katakan, ajaban atau ajibtu minal jannah nama talibuha wa minan nar nama haribuha. Aku heran melihat surga, tapi tertidur orang yang menginginkannya. Aku heran melihat neraka, tapi tertidur orang yang lari darinya. Artinya itu fenomenanya. Surga dengan segala kenikmatannya, bidadari, sungai-sungai, susu, madu mengalir dalamnya, buah-buahan, segala macam. Apa yang mereka inginkan pasti mereka dapati. Tapi yang menginginkannya tertidur. Malas untuk bisa mendapatkan itu semua. Karena seharusnya, layaknya kalau kamu ingin mendapati itu, dia akan semangat. Dia akan bersungguh-sungguh melakukan segala amalan soleh sebagai bekal dia untuk mendapat jannah itu. Begitu pula neraka, azabnya yang begitu pedih, siksaannya begitu keras, na'udzubillah membakar. Tapi ironisnya tertidur pula orang yang ingin lari selamat darinya. Malas juga. Yang seharusnya kalau kamu betul-betul takut dari neraka, jauhi semua yang dilarang Allah, jauhi maksiat, jauhi. Tapi begitulah fenomenanya manusia. Malas, lalai, tertidur, begitu mereka mati baru mereka bangun. Baru sadar. Ya Allah, apa yang sudah dia siapkan? Nasallallahu alaihi wasallam. Fal kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Makanya seperti disebutkan, orang cerdas adalah yang selalu menghitung dirinya. Artinya introspeksi diri. If apa yang sudah dia lakukan, amalan apa, dan dia beramal, beribadah, persiapan bekal dia untuk setelah kematiannya. Nas'alullah at-taufiq. Baik.